hanya basa-basi saja. Karena aku merasa dirinya istimewa, aku penjanya pura-pura saja. Cantik, oh terlalu cantik, ku punya kekasih. Kadang bikin aku senang, kadang sakit hati. Bahagia arungi cinta tanpa gerak.